Radio Tengah Malam Part Kedua. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam. Kali ini masih bersama saya Dika. Gimana nih kabar para pendengar semua? Semoga udah siap ya untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita, siapa lagi kalau bukan Ardian tentunya. Ardian sekarang sedang berada di pabrik gula angker yang ada di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya, menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjajah ke alam lain. Nah, akhirnya kita udah tersambung nih sama Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan secara live report dari sebuah pabrik gula angker yang ada di Jawa Tengah. Oke, selamat malam Ardian. Kira-kira ada hal apa aja nih yang bisa lo ceritain? Bahaya, pabrik tua ini ngeri, bahaya. Sorry. Ardian, suara lo gak jelas deh. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Emang lo liat apa aja di sana? Sekumpulan pocong, kuntilanak. Pocong? Kuntilanak? Wah, gila. Parah. Pasti seru banget ya petualangan lo. Gila sih. Oke. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya live reportnya bareng Ardian. Semoga nanti sinyalnya bisa lebih jelas ya untuk kita berkomunikasi dengan Ardian. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang sedang live report berada di lokasi. Pabrik gula? Tunggu. Jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pale! Pale! Teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Apa tonjol? Cah cilik tengah malam gini teriak-teriak itu mau ngapain? Hah? Gak boleh teriak-teriak tengah malam gini. Ucap Pale sambil membukakan pintu. Ini loh Pale, aduh Pale. Kayaknya dia masuk ke pabrik gula itu deh. Ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali ya, tapi kayaknya sinyalnya belum mendukung deh yang di pabrik gula itu. Yaudah, sambil nunggu sinyal Ardian, semoga bisa cepat baik-baik aja, kita lanjut baca cerita dulu ya. Terdengar suara dari radio yang sedang aku tunjukkan kepada Pak Ali. Duh, yowis, tak cek dulu aja ya. Ucap Pak Ali sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku melu Pak Ali. Ikut ya, tak jemput Kliwon dulu. Kau melu ya melu, tapi ketekmu kui rasa digowo lah. Monyetmu itu gak usah dibawa lah, ucap Pak Le. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku. Si buta dari gua hantu. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi favorit Kliwon untuk dimakan. Bopen toh Pale, biarin tah. Biar nyari pisang sendiri gitu loh maksudku itu. Jawabku kepada Pale. Paleku, Bimo Sambara, adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rerumputan yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik tua terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak Kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Lah, Pale, lah pintunya itu apa gak dikunci tah? Tanya aku ketika melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik itu. Rah mungkin lah, pintunya itu selalu tak kunci. Jawabnya sembari mempercepat langkah. Kami mendekat, mencoba membuka pintu tersebut. Namun pintu sulit terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rerumputan kering terinjak dari samping pabrik ini. Aku sedikit curiga. Namun, kurasa kondisi di dalam gedung lebih penting. Benar ini, Jul. Ada yang masuk. Ucap Ale padaku. Kan benar toh, Ale? Lah tapi kok suasananya ngeri gini, Valio? Medeni, serem. Pale berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu Petromaxnya. Woi, ada orang? Teriakanku menggema ke seluruh pabrik gula, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Pale terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Bocah-bocah semprol. Itu, sebelah sana, Jul. Ucap Ale kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja. Terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula. Dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung, dia masih hidup. Mas? Mas, bangun mas, mas. Aku mencoba untuk membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuhnya. Sebentar. Pale merogoh tasnya, mengambil air minum, membacakan doa dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka. Terlihat, mukanya masih pucat. Pak, tolong. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pale. Tempat ini, Pak. Tempat ini mengerikan. Tolong, teman saya kesurupan, Pak. Makhluk pocong, kuntilanak. Tadi berkeliaran di sekitar sini, Pak. Kuntilanak, pocong. Ucapnya dengan terbata-bata kepada Pale. Kuntilanak? Lah maksudmu yang ada di belakangmu itu? Ucap Pale dengan santainya. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas. Dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. Tolong, Pak. Pria itu berteriak, melompat menjauh dari makhluk itu. Iku ngono, namanya itu Sri. Salah satu makhluk penunggu gedung-gedung ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain ya? Jelas Pale. Iya, Pak. Makhluk yang nyerang saya, Pak. Itu, Pak. Nyerang gundulmu, kui nyerang. Justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Lah, kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temenmu yang kesurupan itu. Pria itu heran. Mencoba mencerna ucapan Pale. Wes, kamu tenang dulu. Kalian berapa orang kesini? Kami berempat, Pak, berempat. Namamu siapa? Saya Ardian, Pak. Yang kusurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak. Tolong. Nama saya Bimo. Dan bocah ini Cahyo. Tapi panggil aja Panjul ya. Ucap Pale sambil meledekku. Pale ki pancen asem. Jong ledek to Pale. Mas Ardian ki idolaku, penyiar radio favoritku, Mas. Aku ngefan karo sampean. Pale tertawa, berharap menghilangkan ketegangan. Ya wis. Ayo kita cari aja. Itu si Kliwon tak suruhnya kerja. jangan cuma makan gratis. Aku membuat simpul dari jariku dan menyuarakan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Eh, Won, Goleono kanca-kancane Mas yo, cariin teman-temannya Mas ini. Kalau ketemu kabarin ya. Perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan publik guna. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Mohon maaf sebelumnya. Tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa ya, Pak Le? Tanya Mas Ardian. Kalian itu gak sadar. Ada salah satu dari kalian yang bawa makhluk dari luar. Dan kayaknya makhluk ini cukup berbahaya. Jadi seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jelas Pak Le pada Mas Ardian. Maksud Pak Le, pocong, kuntilanak itu gak bermaksud menyakiti Pak Le. Tapi kami gak merasa bawa apapun loh Pak Le. Setidaknya gak ada niatan loh dari kami ini. Jelas Mas Ardian sekali lagi. Selama kalian gak mengganggu, penunggu di sini juga gak akan berbuat jahat. Ya, paling cuma iseng. Gini aja, di ruangan mana tadi terjadi masalah ini, temanmu kesurupan itu? Ruangan itu, Pak. Jauh Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang masang sajen ini, hah? Tanya Pak Le yang tiba-tiba wajahnya mendadak serius. Bukan kami, Pak. Bukan. Jul, hati-hati. Kayaknya dia niat jahat ini. Ucap Pak Le padaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Andi, dengan dimangsaku, di mana makananku? Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Pak, itu Didi Pak. Tolongin, tolongin teman saya Pak, tolongin. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi melompat ke arah Mas Dian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Paling membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta, mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa dengan semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kowe ora usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema di ruangan ini. Titani, aku ora dewean. Aku gak sendirian. Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan. Seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Le menahanku. Pak, bisa tolongin Didi, Pak. Tolongin teman saya, Pak. Ucap Mas Ardian. Pak Le mendekatinya, meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Anak ini sudah gak ada lagi yang ngerasuki. Tapi luka-lukanya itu cukup parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Ucap Pak Le. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, ampun. Tolong aku, hentikan, ampun. Itu Pak, itu suara Nizar Pak. Teman-teman saya juga Pak. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Le dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang sudah tidak sadar. Aku memasuki ke sebuah ruangan. itu adalah ruang penggilingan. Sungguh, pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah siap untuk dilumat. Tolong, tolong. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu, menarik kaki bra itu, mencoba memasukkannya kepada mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa yang diajarkan Pak Le, dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap untuk melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku, melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. Jul, piye? Pak Le berhasil menyusulku. Itu Pak Le. Aku menuju kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Wah, itu setan lawu. Ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Adrian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa ini? Kami gak bawa jimat apa. Diam. Sudah, periksa aja, gak usah banyak bicara. Ucap Pak Le memotong dengan paksa. Mas Ardian pun menurut, membuka tasnya dan didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi.